Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang salah satu keterangan yang wajib mansub ya, yaitu dzaraf ya. Dzaraf ada dua, ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan ya. Keterangan waktu, dzaraf zaman, dan dzaraf makan, keterangan tempat ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenal istilah keterangan tempat ya, seperti di depan, di belakang, di samping ya. Ya, kemudian kalau untuk keterangan waktu seperti pagi, siang, sore, besok, kapan-kapan ya, suatu saat. Nah, ini merupakan keterangan waktu dan keterangan tempat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, dzaraf zaman dan dzaraf makan ini telah tertentu. Jadi ada beberapa kata yang masuk ke dzaraf zaman dan ada beberapa kata yang masuk ke dzaraf makan. Pertama kita akan bahas kata yang masuk ke dzaraf zaman. Yang pertama adalah al-yauma ya. Al-yauma yang artinya hari ini ya. Hari ini ya, contohnya misalkan dalam Al-Qur'an ya. Al-yauma akmaltu lakum dinukum ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Pada hari ini ya telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Maka al-yauma di sini mansub karena ia merupakan dzaraf zaman ya. Kemudian yang kedua, selain al-yawma, yang kedua adalah al-laylata, ya, yang artinya adalah di malam hari. Contohnya misalkan kita mengatakan, sa'adhabu ila baikika al-laylata, ya. Saya akan pergi ke rumahmu al-laylata, malam hari, ya. Ini contoh, al-laylata mansub karena dzaraf zaman. Kemudian, ghudwatan, ya, yang ketiga adalah ghudwah. Ghudwatan, ya, ini berbeda dengan ghadan, jadi nanti ghadan juga termasuk ya. Ghudwatan ini maknanya adalah di pagi hari atau di pagi harinya subuh-subuh ya. Ghudwah ini di pagi hari yang masih masuk ke waktu subuh ya. Contohnya misalkan misalkan ya, kita mengatakan kepada teman kita sa'azuruka ya ghudwatan ya, sa'azuruka ghudwatan, saya akan mengunjungimu subuh-subuh ya, di waktu subuh. Kemudian bukratan, bukratan ya, ya bukratan artinya adalah pagi hari ya, di pagi hari ya. Contohnya misalkan ibtada'a zaidun al-amala bukratan, ibtada'a zaidun al-amala bukratan, Zaid telah mulai bekerja ya bukratan ya, di pagi hari. Kemudian yang kelima ya, al-yawma al-laylata ghudwatan bukratan saharan ya. Saharan ini artinya adalah di waktu sahur ya. Di waktu sahur ya. Contohnya misalkan istayqadha Zaidun ya. Istayqadha Zaidun minan naumi saharan ya. Istayqadha Zaidun minan naumi saharan. Istayqadha artinya bangun dari tidur ya. Istayqadha Zaidun minan naumi, Zaid telah bangun tidur saharan, di waktu sahur ya. Di waktu sahur ya berarti sekitar 30 menit ya menjelang subuh ya. Kemudian al-yawma al-laylata ghudwatan bukratan saharan ghadan ya. Bosak bosak afan. Besok ya, ghadan artinya adalah besok ya. Contohnya misalkan ya sa'adhabu ya ila jamiati ghadan ya. Sa'adhabu ila jamiati ghadan ya. Saya akan pergi ke kampus ghadan besok ya. Di kalau besok ghadan. Kalau ghudwatan tadi di pagi hari ya. Kemudian selanjutnya ya, yang pertama al-yawma, yang kedua al-laylata, yang ketiga ghudwatan, yang keempat bukratan, yang kelima saharan, yang keenam ghadan ya, yang ketujuh atamatan ya. Ya, atamatan. Atamatan ini di waktu isya ya. Kalau kita lihat kurun waktunya itu sepertiga malam pertama ya, ini mulai dari adzan isya. Ya kalau malam dibagi menjadi tiga maka sepertiga ini atama ini sepertiga malam yang pertama ya. Atamatan ya di waktu malam ya. Ya contohnya misalkan Zaidun yata'asya atamatan ya. Zaidun ya ta'asya atamatan. Zaid makan malam ya. Ta'asya ya ta'asya ini makan malam. Zaidun ya ta'asya atamatan ya. Zaid sedang makan malam di waktu isya ya. Kemudian selanjutnya sobahan ya. Sobahan ini di waktu subuh ya. Di waktu subuh ya. Misalkan contohnya nazalal matoru sobahan ya. Hujan telah turun sobahan ya di waktu subuh. Kemudian masaan ya. Masaan ya, masaan ini di sore hari. Jadi kalau sobahan di waktu subuh, masaan di waktu sore ya. Contohnya misalkan ini ya, apa? Yuklaku ad-dukkanu masaan ya. Yuklaku ad-dukkanu masaan ya. Dukkan ini toko ya, yuklaku fil majhul ya. Toko ditutup ya. Yuklaku ad-dukkanu masaan. Toko ditutup ya di waktu sore ya. Kemudian dzarab zaman selanjutnya abadan yang artinya adalah selamanya ya. Dan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka abadan ya mansub karena ia merupakan dzarab zaman. Kemudian amadan ya. Amadan ini ya, artinya adalah besok-besok ya. Besok-besok. Artinya kalau kita ingin mengatakan kepada teman kita bahwasanya besok-besok kita akan ke rumahnya tapi kita belum menentukan waktunya, maka kita bisa menggunakan amadan ya. Contohnya sa'azuruka ya. Amadan, saya akan mengunjungimu besok-besok. Nah, ini belum ditentukan ya. Amadan ini besoknya belum ditentukan kapan. Kemudian yang terakhir hinan ya. Hinan. Hinan ini sama seperti amadan ya. Artinya adalah suatu ketika tapi belum ditentukan waktunya. Jadi suatu saat saja. Jadi kalau kita ingin mengatakan suatu saat saya akan mendatangimu, maka kita menggunakan hinan ya. Sa'azuruka hinan ya. Saya suatu saat saya akan mengunjungimu. Seperti itu. Baik, jadi yang ulang dzarab zaman yang pertama al-yawma di pagi hari, yang kedua al-lailata di malam hari, kemudian yang ketiga ghudwatan di pagi hari, tapi paginya masih subuh ya. Kemudian bukrotan di pagi hari, ya yang keempat. Kemudian yang kelima saharan di waktu sahur. Kemudian yang keenam ghadan besok. Yang ketujuh atamatan di waktu malam. Kemudian yang kedelapan sobahan ya di waktu subuh. Kemudian yang kesembilan ya. Yang kesembilan masaan di sore hari. Kemudian yang ke-10 abadan, yang artinya selamanya. Yang ke-11 amadan, besok-besok. Dan yang ke-12 sinan ya, yang artinya suatu saat ya. Ini dzarab zaman. Kemudian sekarang kita bahas dzarab makan. Dan perlu diketahui bahwasanya dzarab makan ini berbeda dengan dzarab zaman ya. Karena dzarab zaman yang biasanya dzarab zaman ini berdiri secara tunggal ya. Jadi seperti tadi contohnya khalidina fiha abadan ya. Kemudian sa'azuruka godan atau azhabu ilal madrasati al-yawma. Jadi ia berdiri secara sendiri. Adapun dzarab makan, kita akan menemui bahwasanya dzarab makan ini di dalam kalimat bahasa Arab selalu diiringi dengan mudhaf ilaih dan memang itu kaidahnya. Jadi apa yang ada setelah dzarab makan dihukumi sebagai mudhaf ilaih. Contohnya misalkan jalastu amamal masjidi ya. Jalastu amamal masjidi. Saya telah duduk ya di depan masjid ya. Maka al masjidi ya dia mudhaf ilaih dari amama ya. Amama sendiri mansub ya karena ia dzarab. Ya. Dan al-masjidi dikasrokan ya majrur karena ia merupakan mudhaf ilaih. Atau contoh lain dzarab makan contoh khalfa ya di belakang misalnya usolli ya usolli khalfal imami ya usolli khalfal imami saya salat di belakang imam ya. Maka khalfa di sini mansub ya karena merupakan dorob makan, dan al-imami ya mudhaf ilaih ya, jadi khalfanya mudhaf, al-imami mudhaf ilaih, dan ini kaidah ya, dorob makan selalu diiringi dengan mudhaf ilaih. Apa saja kata yang termasuk dorob makan? Yang pertama adalah amama ya, di depan. Kemudian yang kedua khalfa, di belakang. Kemudian yang ketiga kudama, di hadapan. Kemudian yang keempat waro'a, di belakang. Kemudian yang kelima fauqa, di atas ya. Kemudian yang keenam tahta, di bawah. Yang ketujuh inda, di sisi. Yang kedelapan ma'a, bersama. Yang kesembilan iza'a, di depan. Yang kesepuluh hiza'a, di depan juga. Yang kesebelas tilqa'a, di depan juga. Kemudian sama, di sana. Dan yang ke-13 huna, di sini. Nah, kalau kita ingin menggunakan dorob makan ini ya, sebagian besarnya kita butuh kepada mudhaf ilaih ya, karena kalau kita hanya mengatakan jalas tu amama, ini belum jelas, saya telah duduk di depan apa. Tapi ada juga beberapa dorob makan yang tidak perlu kepada mudhaf ilaih ya, contohnya huna ya, huna dan sama ya, di sini. Misalnya kita katakan jalas tu huna ya, saya duduk di sini, maka huna ini termasuk dorob yang tidak butuh mudhaf ilaih, termasuk sama ya, di sana ya, jalas tu sama, saya telah duduk di sana. Adapun dorob makan seperti amama di depan, khalfa di belakang ya, kudama di hadapan, waro'a di belakang, fauqa di atas, ini masih butuh kepada mudhaf ilaih supaya jelas ya tepatnya di mana ya. Amama saja kurang jelas, di depan. Di depan apa? Amamal masjidi, amamal madrasati, ya, amamal mudarrisi, amamal ustazi. Jadi masih bisa diperjelas dengan mudhaf ilaih. Contoh ya, misalkan contoh-contoh dorob makan, ya. Contoh dorob makan, ya. Tadi misalkan jelas tu amamal masjidi, ya. Jelas tu amamal masjid, saya duduk di depan masjid. Nah, kemudian contohnya yang lain, usolli khalfal imami ya, saya sholat di depan di belakang imam ya. Kemudian contohnya yang lain, adhabu ma'aka ya, adhabu ma'aka ya, saya pergi bersamamu ya. Ma'anya mansub ya, karena dorob makan, ka'nya menjadi mudhaf ilaih. Atau azhabu ma'a zaidin ya, azhabu ma'a zaidin, saya pergi bersama Zaid. Atau azhabu ma'a fatimata ya, saya pergi bersama Fatimah ya. Kenapa Fatimata ini fathah? Karena Fatimah merupakan ghair munsharif ya, karena ia mudhaf ilaih dan majrur, tanda majrurnya dengan fathah ya, maaf Fatimata. Baik, ana rasa untuk dorob makan ini mudah ya, tinggal kita tempelkan dorob makan ini dengan mudhaf ilaih yang sesuai dengan konteks pembicaraannya, maka insya Allah kita akan bisa membuat kalimat yang ada keterangan tempatnya ya. Tinggal kita lihat mana keterangan tempat yang butuh kepada mudhaf ilaih dan mana keterangan tempat yang tidak butuh kepada mudhaf ilaih ya. Ya, contohnya tadi yang tidak butuh huna ya, di sini dan sama di sana. Baik, ana rasa untuk dorob zaman dan dorob makan cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.